anil ma'asyi wal munkarati nahana wa la ilaha illallah kul malikul hakul syadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh wa da'waiha wa afiyatil abdari wa sifaiha muril absari wa ijaiha wa kutil arwahi wa alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'ad. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma umiru nafsi inna nafsa la amaratu bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi. Bapak, saudara-saudaraku rahimahumullah, saya hormati, saya muliakan seluruh pimpinan kecamatan atau yang berhadir bersama-sama dengan kita pada malam ini, Bapak Camat Kecamatan Sukajadi Baru Provinsi Riau. Dia penyelenggara tabligh akbar, para ahli, para ulama, imam rawatib, tokoh-tokoh masyarakat, saya cintai, saya banggakan ma'asyiral muslimin wal muslimat. Dengan puji syukur, senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan nikmat dan ridha-Nya jualah. Ibu bapak, saudara-saudara, dan saya kembali dipertemukan oleh Allah dalam pelaksanaan tabligh akbar pada malam hari ini. Bahwa dan taslim tak ketiatinya kita aturkan keharibaan Nabiullah wa kinda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dan keluarga kebetulan baru tiba dari satu ada di kota Medan, kemudian melanjutkan tangan di Palembang. Baru ini sudah merupakan apa yang kita lakukan dalam segala bentuk atas kehidupan kita umat manusia, khususnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa pantau, senantiasa disaksikan oleh Allah, baik yang kita lakukan itu perbuatan yang berkenan di hadapan Allah maupun perbuatan yang dibenci oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yastafuna minan nas wala yastafuna minallah, tidak bersembunyi di hadapan manusia, tetapi kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Ia perjalanan kehidupan umat manusia, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, realitas kehidupan manusia itu selalu diperhadapkan dengan berbagai macam problematika itu. Dan apa yang dialami oleh manusia, baik yang pernah, sementara, dan akan terjadi, sudah tercatat dengan sempurna di dalam kebenaran Al-Quran. Dan pertemuan kita pada malam ini, tidak lain adalah untuk menyikapi apa yang sedang berlangsung dalam kehidupan kita umat Islam yang ada di Indonesia. Kalau saya bisa mengambil kata yang disampaikan oleh Rocky Gerung dalam sebuah statement, pernyataan beliau, dia orang liberal, tidak beragama Islam, tapi cara berpikirnya, cara berpikir Islam. Apa yang dia sampaikan memang terjadi. Hilangnya kehangatan, keakraban bernegara, bermasyarakat dan bernegara, sehingga kita selalu hidup dalam kecurigaan, kita selalu hidup dalam pertikaian, kita selalu hidup dalam pertengkaran. Dan kemarin saya berdakwah di Medan, ada seorang tokoh yang mengatakan perlu diperingatkan, perlu diingatkan di tahun politik. Saya katakan juga tahun politik, kita sedang menghadapi kekacauan politik. Akibat dari apa? Akibat daripada nafsu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia diciptakan oleh Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Binatang itu punya otak. Dia bisa berpikir, tetapi dia tidak punya akal. Manusia punya otak dan juga punya akal. Manusia hidup di antara susunan kedua makhluk ciptaan Allah tadi. Berarti kemuliaan yang Allah berikan lebih tinggi, lebih mulia daripada malaikat. Kedekatan di sisi Allah, malaikat lebih dekat dibanding manusia. Sehingga manusia dari sekian banyak jutaan makhluk ciptaan Allah, manusia menduduki ranking pertama sebagai makhluk yang paling mulia. Kita mengajarkan, menertibkan. Makanya sengaja saya mengutip dari Quran Surah Yusuf ayat yang ke-53. Bama ubari'un nafsi inna nafsala amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Firman Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan pengakuan daripada Julaiha ketika ia gagal menggoda Nabi Yusuf, dan dia mengakui sesungguhnya nafsu selalu menyuruh untuk melakukan kejahatan. Illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kecuali nafsu, nafsa yang sudah diberi rahmat oleh Tuhan. Berarti Islam tidak menolak, karena Islam mengakui nafsu, nafsu apa saja, nafsu mencari jabatan, nafsu sekualitas, nafsu untuk mencari harta, enggak dibatasi, enggak dilarang oleh Islam. Tapi Islam mengatur sehingga nafsu itu membentuk sebuah nafsu yang digandaki oleh Allah. Kadangkala kita kalau sudah kehilangan akal sehat, sudah kehilangan pola pikir yang baik, kata Nabi, manusia itu satu tingkat lebih daripada binatang. Kalau manusia sudah kehilangan akal, maka manusia satu tingkat lebih daripada binatang. Tapi apabila manusia mampu keburukan sifatnya dengan akalnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada malaikat. Makanya Allah bedakan antara orang kafir dengan orang beriman. Orang beriman itu beruntung, sedangkan orang kafir disederajatkan, disamakan oleh Allah dengan binatang. Sebenarnya kita ini mulia, orang yang sudah beriman ini. Qada aflahal mu'minun, qada aflahal man tazakka, qada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Qada aflahal man tazakka, beruntunglah orang-orang yang disucikan karena iman. Jadi kita suci ini, orang Islam ini suci, kita orang mukmin suci bukan karena perbuatan baik kita, bukan banyaknya kita beribadah, bahkan kita masuk surga sekalipun bukan karena kita suci. Kesucian adalah milik Allah, bukan karena kita tidak berdosa. Bukan, karena kita beriman kepada Allah. Lalu apakah iman itu bisa menjamin seseorang untuk beriman sampai dia menduduki tempat yang mulia? Begitu dia mati, dia bisa dijamin untuk masuk surga. Allahu Akbar. Dosa apa saja yang dilakukan oleh orang beriman, dia kembali kepada Allah, dia akan diampuni oleh Allah. Bila beruntungnya kita, qada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Qada aflahal man tazakka wa zakkara isma rabbihi fa shalla, bal tusiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa afdal. Ada pengecualiannya, kita beriman kepada Allah dan meninggalkan dunia, karena dunia itu adalah rasionalitas kita, hilang cara berpikir positif kita. Makanya dari zaman berganti zaman, Allah mengutus setiap ada peradaban umat manusia, diambil seorang makhluk yang bernama manusia, diangkat derajatnya, ditaruh di tengah-tengah manusia. Mereka diberi keistimewaan oleh Allah dengan istilah Nabi atau Rasulullah. Dalam setiap rangkaian sejarah umat manusia, selalu ada generasi para nabi. Sekarang ini abad ke-21, kenapa tidak ada nabi? Ada. Di Indonesia banyak. Ahmad Musadek, Dia Edan, banyak kalau di Indonesia. Ada juga pengikutnya. Yang ikutnya orang Islam juga. Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaan Allah mengutus Nabi Muhammad? Karena semua nabi yang diutus oleh Allah gagal. 123.999 nabi yang diutus oleh Allah gagal. Cuma satu yang berhasil. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah nabi itu ada 124.000. 123.999 nabi gagal. Nabi yang terakhir diutus Allah adalah Nabi Isa alaihissalam. Gagal. Dia tidak mempunyai murid sebanyak Nabi Muhammad. Tersebar di seluruh dunia. Dan ini merupakan nubuah. Ini merupakan risalah. Ini merupakan sebuah informasi yang sudah disampaikan Allah. Jauh hari, ratusan ribu tahun sebelum datangnya Nabi kita Muhammad. Mulia. Kita menjadi mulia. Kita beriman kepada Allah. Kita melakukan perintah Allah. Amantu billahi wa bima qala Allah taala. Amantu bir rasuli wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan kalimatullah la ilaha illallah bukanlah kalimat yang baru. Kalimatullah la ilaha illallah sudah ada sejak zaman para nabi. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah berulang-ulang kali, ajarkan saya kalimatullah ya Allah, la ilaha illallah. Datang Islam, maka kalimat yang disampaikan para nabi tadi menjadi sempurna. Apa yang menyempurnakannya? Ibadah, salat, syahadat, salat, sedekah, berpuasa di bulan Ramadan, himayatan lil hajj, naik haji. Itulah lima tingkatan dalam rukun Islam. Jadi agama ini agama yang sempurna. Menjadi tidak sempurna, menjadi rusak, kata Muhammad Abdul, al-Islamu mahjubun bil muslimin, dirusak oleh orang Islam sendiri. Kenapa? Nafsu. Karena kepentingan. Mencari jabatan. Tidak peduli saudara seiman, saudara sebangsa, saudara setanah air. Berkhianat terhadap agama yang mulia. Tapi ngakunya selalu Islam. Ada enggak di Pekanbaru? Ada. Yang dikit-dikit kalau ada masalah ke kantor polisi, lapor pakai map, jidatnya hitam bulat begini. Tidak apa-apa, lapor. Lapor, komandan. Ada ustaz yang ceramah radikal, anti Pancasila, anti NKRI. Nah itu. Yang sering pakai-pakai map ke kantor polisi itu. Ngaku Islam! Banyak di pokok-pokok pohon itu. Hujan dia ketawa, tidak peduli dia biar kering, basah kering. Saya tegur orang di Medan, tolong spanduk saya jangan didekat-dekati. Bayangkan kita ini, negara yang begitu besar, negara yang sudah diprediksi, negara yang sudah dilimpahkan oleh Allah dengan segala nikmat sumber daya alam yang kaya raya dibandingkan dengan semua negara di dunia. Amerika pun kalah. Indonesia ini adalah negara paling kaya, terkaya di dunia. Watak dan mental manusia Muslim dan yang dipercayakan oleh Allah untuk menjaga pohon daripada Islam ini. Saya sering berdakwah dan menggambarkan Islam itu seperti buah yang enak. Berulang-ulang saya katakan, Islam itu ibarat buah yang enak, buah yang sedap, buah yang bergizi, buah yang manis tumbuh di pohon yang baik, di tanah yang subur. Ada yang hanya memakan manis dan sedapnya, nikmatnya Islam, buahnya. Ada juga yang menanam dan merawat pohon Islam itu. Siapa orang-orang yang suka memakan manisnya? Nah, lihatlah, tengoklah di pohon-pohon kayu. Ada berapa partai? Golkar. Ini yang paling tua nih. Golkar. P3. PDI. PAN. Gerindra. Apa lagi? Inilah kalau bukan orang partai, memang bukan orang politik, lupa. PKS, PKB, apa lagi? Perindo, Nasdem. Wah, ini nih. Pokoknya semua yang ada di situ hanya memakan manisnya. Siapa yang lelah menanam dan merawat itu? Pengurus masjid, ustaz-ustaz. Jadi salah. Kalau kita tidak bergantung kepada Islam, enggak usah munafik. Kandidat presiden di Amerika saja memperalat Islam, barulah dia menang menjadi orang nomor satu di negara adidaya Amerika. Donald Bebek. Jadi enggak usah munafik. Kita ini bergantung kepada Islam. Maksud saya itu enggak usah kita berkhianat kepada agama ini. Cara dalil apapun yang antum sampaikan, mengaku sebagai Islam, pohon buah akan terlihat dari buahnya, pohon itu. Ini pohon yang baik ya. Buah kalau dijual buah yang busuk, enggak laku. Coba datang ke pedagang-pedagang buah di pasar. Lihat dagangan mereka. Kalau di waktu-waktu tidak ada pembeli, si pedagang memilah-milah mana yang busuk, buang. Mana yang bagus, itu yang dijual. Produk yang baik. Jadi negara dan agama ini membutuhkan produk kualitas Muslim yang baik. Untuk apa? Untuk memikirkan negara dan agama ini di masa yang akan datang. Ustaz jangan berpolitik. Ini bukan politik, ini konsekuensi daripada bagian dari keilmuan Islam. Saya kan baru cerita tadi. Saya berkeliling Indonesia bawa mobil dari Nangro Aceh Darussalam, dari Jakarta, saya tinggal di Cibubur, dari Jakarta keliling dari bulan Desember, sekarang mau Februari, berdakwah. Apa yang ada di kepala saya, apa yang ada di mindset saya ini, yang ada di kepala saya adalah cinta kepada Islam. Kenapa saya begitu cinta kepada Islam? Karena Islam telah menyelamatkan kehidupan kami sekeluarga dari kekafiran. Itu saja jawabannya. Bukti daripada iman yang paling tinggi, yang disebut sebagai orang beriman yang hebat, bukan karena dia belajar di Madinah, bukan karena dia belajar di Mekah, bukan karena dia kuliah di Kairo, Mesir, bukan. Orang mukmin yang hebat itu bukan karena dia berpangkat, bukan karena dia berkasta, bukan karena dia dari suku, dari suatu bangsa, adat, nasab, dari sistem sebuah kerajaan, bukan. Orang manusia muslim yang hebat itu adalah pandai-pandai bersyukur. Begitu Allah kasih nikmat, dia bersyukur. Nah, itu yang saya jawantahkan, itu yang saya implementasikan. Menunjukkan implementasi tauhid dalam konteks bernegara. Karena ada yang memandang, ada yang melihat, ini politikus-politikus ini, ada yang melihat seolah-olah kami ini di pihak Prabowo. Awasi, jaga dia. Karena dia di pihak Prabowo, enggak usah dijaga. Yang dijaga adalah akal, logika sehat kita dalam bernegara, bahkan dalam beragama. Contohnya, bagaimana mau baik negara ini? Orang Baru kemarin dulu saya nonton ada acara BHS itu TV One, ada orang KPU dipanggil oleh TV One untuk apa namanya itu, memberikan kisi-kisi komentar, komentar terkait dengan hadirnya kelompok baru dalam DPS. Kita ada aturan di Indonesia ini, anak yang berumur, enggak tahu saya, 17 apa 18 tahun yang sudah bisa memilih. Orang bikin KTP, anak saya kuliah di Bandung, baru kemarin keluar KTP-nya. Umurnya sudah 18 tahun, berarti dia sudah bisa memilih. Lebih sehat mahasiswa atau lebih sehat anak yang belum punya KTP, masih lebih bagus daripada orang gila. Ini karena nafsu jabatan. Sudahlah, yang begini enggak usah ditolerir. Ini dakwah. Iwamud dunya bi arba'ati asyai. Tertibnya dunia itu dari empat perkara. Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Jadi jangan dianggap bahwa kami ustaz-ustaz ini tidak tahu. Kami tahu siasat buruk, tipuan, dusta dan kebohongan. Kami yang tahu dari rahasia Al-Qur'an kok. Ini karena nafsu, ambisi. Ada ketua masjid enggak di sini? Ada enggak ketua masjid di sini? Kalau ada ketua masjid, begitu periode berikutnya mau pemilihan ketua masjid, DKM, badan koordinator masjid, badan koordinasi masjid, badan ketakmiran masjid, panitia masjid, kalau sudah terbukti tidak mau dipilih umat, udah mundur. Itu demokrasi. Di beberapa negara begitu, kalau sudah ketahuan korupsi, bukan korupsi lagi, nggak korupsi nggak apa-apa. Tapi ada pemimpin negara, ada menteri yang sudah ketahuan boroknya, sudah ketahuan kinerja, etos kerjanya, lalu dikritisi masyarakat, dia mundur tanpa disuruh. Di Indonesia ini gila jabatan. Tak peduli, pokoknya di bawah mau berantakan, ini kata Nabi. Kalau tidak ada ilmu para ulama, bi ilmi ulama'i, maka binasalah orang-orang bodoh. Lahalaka jahilun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celakalah, binasalah orang-orang yang bodoh. Kebetulan kita di Indonesia ini 60% tingkat pendidikan manusia Indonesia ini rendah. Intelektualnya rendah. Apa saja yang dilihat, apa saja yang didengar, langsung ditelan. Masyarakat. Mari kita mulai berpikir kritis. Saya tidak ada tendensi, saya tidak ada juga dan interest dengan calon presiden atau partai politik manapun. Enggak ada. Saya pilih Prabowo karena Prabowo belum terbukti. Kalau Ustadz pilih Prabowo ya berarti jamaah juga begitu. Dan nomor dua, enggak apa-apa. Itu demokrasi. Bayangkan kita ini hidup di negara yang begini besar, yang kaya raya, yang dari dulu tidak pernah terjadi pergeseran antara Muslim dengan Muslim, sekarang jadi tegang. Kenapa? Karena ulama sudah tidak berdakwah. Ulama sibuk dengan politik. Tidak menutup kemungkinan ada juga yang di Pekanbaru ini yang sibuk dengan politik. Tidak mau urus umat, di mana penguasa ngekor. Di mana pejabat ngekor. Di mana pejabat pergi ngekor. Takut dia tidak makan. Innalillahi. Islam ini agama yang paling betul, agama yang paling benar, agama yang penuh dengan kekuatan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir di luar sana yang tidak beriman, dia meminta harta, dia meminta rezeki, dia meminta sehat, Allah berikan. Jangan ibu bapak berpikir bahwa orang Kristen itu muda yang kaya raya itu konsep kehidupan mereka berhasil. Bukan konsep kafir yang mereka lakukan. Konsep yang mereka lakukan, konsekuensi dan komitmen hidup yang mereka aplikasikan, realisasikan dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, bernegara, sehingga mereka sukses adalah praktik daripada syariat Islam. Kalau lihat ada orang kafir di luar sana kaya, saya siang malam sholat, sampai bulat saya punya jidat. Kok saya tidak kaya-kaya? Oh, gampang kalau mau cari kaya. Apa? Bunuh saudara muslim. Aniaya saudara muslim. Hianati saudara muslim. Innalillahi. Itu yang terjadi sekarang. Saya orang dari kafir yang Allah beri petunjuk masuk Islam. Siang malam saya berdakwah menegakkan Islam di mana-mana. Tujuan saya cuma dua. Rapatkan barisan saudara muslim, NU, Muhammadiyah, Nafsabandiyah, Al-Wasliyah. Rapat kita semua, Wahabi, mari kita bersatu. Islam cuma satu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kepentingan saya. Hei, orang-orang kafir, kembali kalian semua. Masuk Islam. Mulia agama ini, jaga. Jangan dipecah belah. Siapa yang bikin kita begini? Kita sudah tahu. Lalu siapa Ustaz yang mensiasati begini sehingga orang Islam tidak akur? Yang membuat kita terpecah begini adalah walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta kata binatang. Orang Yahudi dan orang-orang kafir tidak senang. Pemodal-pemodal asing yang tidak suka. Tujuan mereka adalah dunia tadi untuk merebut Lalu dia lihat mana orang Islam yang bisa diadu domba ini, mana yang bisa dibayar. Oh ini, dari politik A, partai politik B, partai politik C, dipanggil sini. Mana pentolannya? Yang mana? Ini umur berapa? 75. Siap jadi cawapres? Oh siap. Alhamdulillah ulama di Pekanbaru sini enggak mau jadi cawapres walaupun masih energik. Karena tahu posisinya ulama itu menertibkan dunia. Ulama menertibkan dunia. Ada nonton enggak tadi sore? Pak Edi Rahmayadi, Gubernur baru Sumatera Utara, mundur dari PSSI. Kenapa dia mundur? Mungkin secara pribadi menyadari bahwa tidak boleh bertuankan kepada dua tuan. Dihentikan yang ketua PSSI, dia fokus untuk menjadi gubernur. Nah, itu orang amanah. Jangan semua ditelan. Seperti binatang, monyet kalau dikasih pisang, tangannya ambil, kakinya ambil, mulutnya ambil. Saya pernah coba itu. Waktu saya berdakwah di Sumatera Barat, turun-turun gunung mau dari Bukit Tinggi mau ke Kota Padang, banyak di pinggir jalan itu. Saya coba kasih satu pisang, dia tangkap dengan tangan kanan. Temannya dia cueki, dia mau lari. Lempar dia tangkap dengan tangan kiri. Sudah dilempar dia tidak mau kalah. Kakinya juga di belakang, tangkap begini. Semua, mulutnya, semua ditangkap. Lempar dia lari ke dalam. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Apabila empat karakter sudah melekat pada diri umatku. Sifat yang pertama itu adalah sifat rububiyah. Sifat rububiyah ini adalah sifat kesombongan, takabur, merasa diri paling benar, merasa diri berkuasa, merasa diri paling hebat, sombong. Rububiyah. Ini sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Sifat yang kedua adalah sifat syaitonia. Sifat setan yang tidak mau kepada hal baik, jahat. Pikirannya jelek, terus pikirannya negatif saja. Melihat orang curiga, iri, dengki, itu setan punya cara. Tidak ada lain, menghasut, menghancurkan, memecah belah. Yang ketiga ialah sawiya. Ini binatang makhluk yang paling rakus. Bisa digambarkan kalau seperti binatang itu harimau. Kalau sudah melihat mangsa, dicabik-cabik sampai hancur mangsa itu. Dan ada satu sifat, binatang juga, bahimia. Ini kepentingan pribadi, kelompok, golongan, saya bisa gambarkan kalau Bapak nonton channel, apa itu? Discovery atau channel, apa ya, hewan-hewan itu? Animal Planet. Animal Planet itu, ibu bapak nonton, ada hewan buas, aligator, seperti buaya, nah itu sabuya, buas. Tapi ketika mangsanya sudah jadi membusuk, datanglah burung-burung bangkai, burung gagak yang memakan daging bangkai itu. Nah itu namanya dia kenyang, keluarganya kenyang, kelompoknya, partai politiknya kenyang. Masyarakat diraja mampus. Saya nonton debat kandidat capres dan cawapres, dua kandidat untuk pertarungan nanti 2019. Tawar sekali. Pemimpin itu nggak perlu dibaca-baca, sudah ada di kepala. Apa yang jadi visi dan misi untuk membangun eksistensi keberadaan negara ini sudah di kepala. Apalagi sudah pernah memimpin. Tawar sekali kecurangan ini. KPU. Doakan untuk KPU ini supaya dapat hidayah. Allahu Akbar. Permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Terlalu nampak KPU. Bikin lebih haluslah kita supaya orang tidak terlalu nampak. Nampaknya di mana, Ustaz? Penjelasan di Metro, di TV One. Kami menyeleksi ada tingkat gila yang paling besar, tingkat yang paling stres. Nah, tingkat yang sedang, tingkat yang paling bawah. Di aturan KPU nggak boleh orang gila memilih, ada sampai sekarang belum terhapus. Yang saya khawatir kalau orang gila masuk TPS bukan nyoblos, berak. Nah kalau dia berak di dalam TPS, siapa yang cebok? Kalau masyarakat sudah tidak mau, ya sudahlah, mundurlah. Saya punya satu sifat, kalau orang sudah tidak senang dengan saya tidak suka juga mendekat, menghindar saya. Apalagi masyarakat sudah tidak mau, ya sudah keluar. Tidak usah paksa diri. Kalau tidak mampu, tidak usah. Nafsu besar, tenaga kurang. Inna nafsala amaratun bisu'i. Itu. Jadi seperti Julega, ketika gagal menggoda Yusuf, diakui. Memang nafsu menyuruh aku kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang telah diberi rahmat oleh Tuhan. Nah begitu juga kita orang Islam, ada filter. Hati adalah pusat dari segala kehendak. Hati yang perintahkan tangan mencuri. Hati yang perintahkan pikiran untuk berpikiran kotor. Hati yang memerintahkan mulut untuk berbicara. Sentral hati. Setuju saya dengan lagu Hakim. Jagalah hati. Jangan kau kotori. Muka bisa kita buat. Yang senyum-senyum. Memang ini bangsa. Sudah terlalu, apa namanya, kalau kita halus, kita pelan bicara, diakui itu. Kalau kita kasar begini, dianggap jahat. Melihat orang hanya dari kulit. Berpikir kita, kami sebagai pendakwa di jalan Allah, tidak ada lain yang kami lakukan kecuali negara dan agama ini menjadi baik. Itu tujuan kami. Apalagi saya orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah. Ceritakan bagaimana kehebatan agama Islam itu, baik di mata orang kafir maupun orang yang sudah beriman, supaya dalam sistematika ajarannya orang beriman jadi bertakwa dan orang kafir masuk menjadi beriman. Nah itu yang bilang Ustaz Jaya itu pendukung Prabowo, bukan. Mana bisa kami Ustaz diperalat, kecuali cebong barangkali bisa diperalat. Kami kalah Abu Jomos segala macam itu kan. Kami tidak bisa diperalat. Kalau diperalat berarti kesana kemari mobil saya bertuliskan partai politik. Pak Prabowo Gerindra, saya terus Gerindra. Bukan. Kami ustaz-ustaz ini memperalat Prabowo jadi presiden untuk membela Islam. Kenapa? Umat Islam selalu diadu domba. Coba kalau Pak Jokowi bukan di partai politik, saya dukung. Yang menghina Islam Ahok. Yang mengatakan jangan kami tidak butuh suara Islam, Megawati. Makanya saya bilang kemarin, doakan tuh Megawati supaya cepat mati, kan begitu. Bapak, Ibu bilang, ini bisa didelik. Silakan kalau bisa didelik. Suruh orang doakan cepat mati, mana pasal hukumnya, mana? Di dalam hadis juga ada kok, dalam hadis ada. Jangan mendoakan orang zalim. Yang boleh kita doakan umur panjang, ketua masjid, jamaah yang betul-betul aktif di masjid, yang tidak menzalimi Islam. Man da'a li zalimin bil baqa'i faqad subah an yusallahi fil ardihi. janganlah kalian mendoakan orang zalim bil baqai, umur berumur panjang. Barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, maka mereka telah mendurhakai Allah fi ardihi, di muka bumi. Kita durhaka kepada Allah kalau kita doakan orang zalim umur panjang. Boleh kita doakan cepat, hapus. Sampaikan. Lama kalau mau singgung, ada jamaah yang ngerti, ada yang tidak. Singgung aja, tembak saja langsung. Ceramah di tebing tinggi di Sumatera Utara, salah satu pengurus MUI sudah tua sekali, dua dari Pak Maruf Amin. Kata, tolonglah Pak Yahya, jangan singgung tadi belakang itu, karena masih satu marga sama awak. Saya bilang kalau sudah tua, kawan, cuci kaki, bimbo pun tidur sana. Tidak saya lepas kau. Perangkat. Nabi ajarkan umat Islam ini, ikhtanin khamsin qabla khamsin. Ingatlah gunakan lima sebelum lima. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Gunakanlah mudamu sebelum tua. Jadi kalau mau beramal, jangan Allah perintahkan Nabi berarti orang kafir bukan munafik. Kalau kafir sudah jelas-jelas kafir. Kafir itu menolak, tidak beriman kepada Allah. Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Robertus, Spiritus. Kenapa ente tidak mau masuk Islam? Kami menolak. Kami tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Jelas berarti, statusnya jelas. Tapi yang enggak jelas ini nih, awas. Enggak betul ini Ustaz Yahya ini, enggak betul bagaimana. Di televisi nonton Indonesia Lawyers Club dari presenter Karni Ilyas yang duduk di meja situ Islam semua, dan Bujul Kernain, Haikal Hasan, di sebelah ada Ngabulin. Hah? Di sini juga ada satu tuh yang pakai kopiah hitam, peneliti masjid, utusan dari malaikat maut, pakai nama Muhammad lagi, innalillahi. Jadi tak saya harap di panitia ini, saya memang kurang senang kalau tidak, jangan kalian menyebut nama saya Yahya, saya bukan kafir lagi. Saya masuk Islam ada nama Muhammad. Jadi nama saya bukan Yahya Waloni, lengkap kalau mau baca. Ya Muhammad Yahya Waloni. Saya enggak perlu kau sebut-sebut gelar-gelar doktor-doktor kafir itu, enggak saya perlu itu. Saya bukan seperti orang lain bangga dengan gelar doktor. Orang juga tahu kok kemampuan anda doktor. Kemampuan anda doktor-doktoran orang tahu. Doktor enggak usah kau mengaku. Orang tahu siapa doktor, siapa profesor. Dalam ilmu dan gelar akademik, enggak ada orang akademik itu mengaku-ngaku dia doktor, itu enggak ada. Profesor pun dalam pertemuan formal, dalam penulisan gelar, kalau orang sudah profesor, enggak perlu ditulis profesornya. Dan karena kita ini ketipu, memang kita gampang ditipu orang Indonesia itu. Sebut nama saya itu, ini yang satu duduk di sebelah, Agus Muhammad. Nama Muhammad, sholat Jumat bukan beribadah. Datang sholat Jumat, hanya senter-senter orang, rekam orang, terutama yang khutbah, direkam. Ini lagi ke satu masjid. Catat, radikal. Ada berapa kata Karni Ilyas? Ada 41 buah Karni yang kami sudah catat terpapar radikalisme. Dan inilah yang dikeluhkan oleh orang-orang non-muslim. Innalillahi, dasar munafik kau. Kapan orang kafir mau masuk Islam? Ente bilang mereka non muslim, bukan non muslim, enggak ada di Al-Qur'an non muslim, yang ada adalah kafir. Kristen, Hindu, Buddha itu kafir. Enggak ada itu non muslim. Masa di Al-Qur'an ente orang Islam munafik setelah disuruh baca surat Al-Kafirun bingung ente. Qul ya ayyuhal kafirun la'abudu ma ta'budun wa la antum ma'budun ma a'bud ولا انا عبد ما عبدت ولا انتم عبدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. Baca baca Al-Qur'an. Ya ayuhan non muslim, ya ayuhan nafik. Ada itu ganjil sekali. Ya ayuhan non muslim, non muslim katanya kafir. Bilang kafir sebagai masuk Islam. Memang kafir kok, dalam Al-Quran kan kafir tuh. Ini radikal ini. Nah ini kalau saya pulang dari sini, nanti Masjid Al-Khairat ini ada catat. Daftar satu di bukan baru. Catat. Jangankan orang lain di luar sana, bapak kandung saya datang ke rumah, anak saya umur 2 tahun. Opa kafir. Ya saya bilang, kok anakku begini? Kau ajar Islam radikal, bukan Islam radikal, memang ente kafir. Radikal, enggak ada radikal itu. Radikal itu ngajak orang, ayo kita bom masjid, kita bom gereja, kita bom vihara, kita bom tempat ibadah, itu radikal. ISIS, OSOS, USUS, SS, itu radikal. Pendakwah ini seperti dokter, kalau mau protes jangan pakai kata dakwah, bikin saja penataran. Jadi dakwah itu, kalimat dakwah, kalimat tuding itu jangan dipakai lagi. Rubah saja penataran. Dulu kita sekolah ada penataran P4. Apa itu? Pendidikan, pengamatan, penghayatan, apa? Pendidikan, penghayatan dan pengamalan Pancasila. P4, penataran P4. Wah itu, ada mana PKI sudah tahu kau yang bermain ini. Di Kediri ada tentara, ada polisi yang menyita buku, beraruskan pikiran-pikiran PKI. Coba periksa di perpustakaan sini, jangan-jangan ada buku PKI lagi di sini. Masuk aja ke masjid kau, kau periksa Al-Quran semua itu, tafsir, hadis. Tidak ada, di masjid ini tidak ada, saya tidak usah pakai-pakai minta pendapat dari orang Islam. Saya sendiri dari kafir, suka menghina, suka menuduh, suka membina Islam. Setelah saya masuk ke benar semua itu, orang Islam itu perasaannya lembut. Apalagi kalau dengar saudara dari kafir yang masuk Islam, Allahu Akbar, biar hujan dia datang itu. Iya, mulai dari alim sampai bahdul datang itu. Mulai dari ulama sampai kepada bajingan, kalau bilang Ustaz Jaya Waloni, mantan pendeta, datang semua ke masjid. Karena mau cari tahu dia, bagaimana si kafir ini dapat hidayah. Marah dibilang kafir. Apa perlu saya dukung dengan referensi ayat? Ada. Laqad kafara allazina qalu inna allaha masihun ibnu maryam. Kafirlah orang-orang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Kemarin ribut gonjang ganjing tentang selamat Natal. Di Pekanbaru inilah tahun 2016. Ada fatwa katanya dari MUI. Itu aja Pak Maruf Amin. MUI menurunkan fatwa haram mengucapkan selamat Natal. Baru kemarin tahun 2018. Selamat Natal. Bobo. Jangan ajarkan orang yang sudah kafir, jangan ente tenggelamkan dia ke dalam kekafiran. Angkat dia. Dokter begitu, datang pasien dua orang, yang satu komplikasi jiwa. Dokter periksa dengan kopnya. Ini penyakitnya komplikasi, dosisnya tinggi. Asyidaw alal kubar, Al-429 Al-Quran, Al-429 Asyidaw alal kubar. Keras dengan orang kafir. Baya apa, si kafir sadar masuk Islam, bukan marah-marah. Saya ceramah begini banyak di Medan baru-baru bulan-bulan ini, mau balik lagi saya ke Medan. Banyak di hotel mahasiswa hanya ngobrol di hotel, masuk Islam lebih tinggi. Sekali sama Ustaz kalau lihat di YouTube. Tapi setelah saya berdialog, saya membaca buku Ustaz, Alhamdulillah, tak berbarisan ini yang mengislamkan ketua FPI lebih tinggi. Jadi di mana-mana ada buah, berbuah. Bukan di mana-mana rapat. Daging sapi, martabak, aqua, bukan. Kita rapat kali ini bagaimana demokrat kita robek-robek. Kita rapat kali ini bagaimana kita jatuhkan Prabowo. Kita rapat kali ini bagaimana kita tumbangkan Jokowi. Itu yang ada di mindset. Siapa yang suruh? Kafir di luar sana tepuk tangan. Pemodal-pemodal dari Singapura, dari Cina. Dan tidak menutup kemungkinan. Antum percaya orang kafir senang dengan Islam? Bohong. Tidak ada orang kafir senang dengan kafir itu bagaimana? Itu dia Kristen Ustaz. Tapi dia salut dengan Islam. Mana ada? Itu asumsi ente, karena ente gak pernah dari gereja, saya dari sana. Pertarungan ini abadi. Kenapa abadi? Karena dalam catatan historik, dalam perjalanan sejarah, satu kali dalam garis sejarah, orang-orang kafir tidak pernah menang melawan Islam, baik dalam pertempuran fisik maupun dalam argumentasi sains. Tak pernah menang kafir. Masa Ustaz? Ya iya. Donald Trump jadi presiden Amerika. Bagaimana dengan mematahkan setiap argumen Clinton, Hillary Clinton? Dia pakai satu kalimat. Bila saya jadi presiden, saya akan mengusir imigran Islam. Dia tahu Amerika banyak negara-negara bagian, negara federal. Konon Amerika ini bukan penduduk asli. Imigran-imigran, orang-orang yang datang dari Indonesia, dari mana-mana, seluruh dunia, agamanya Katolik Ortodoks yang di pinggiran sampai ke Meksiko. Dia buang kalimat itu, masa Allah, publik, grassroots, akar rumput mendukung dia jadi presiden. Sekarang pertanyaannya, apakah setelah dia presiden dia usir? Tidak ada dia usir. Kenapa? Antum masih. masuk ke rumah-rumah sakit yang ada di Eropa dan saya di Eropa, di Amerika. Ahli-ahli bedah, namanya Nasir, namanya Yusuf, namanya Isa, namanya Musa, namanya Sulaiman. Itu. Tidak ada Solomon, Moses, Yakobus, Kristoporus, Kristopel, Pentopel. Tidak ada. Tidak ada. Ahli-ahli bedah kebanyakan orang Islam. Sedikit dia kawan, sedikit. Tapi berlian yang mulia. Yang itu yang direbut manusia. Sedikit. 8 miliar penduduk bumi. Umat Islam cuma 1.7. Minor. Minoritas. Tapi umat Islam ini pengaruhnya. Kenapa? Karena setiap umat Islam itu di dalam diri seorang Muslim itu dilapisi dengan kemana dia pergi mulia, kemana dia pergi berharga, wibawa kekuasaan. Kalimatullah itu melekat dalam jiwanya. Harum sampai dia meninggal dunia baunya harum orang Islam. Hanya dia kalau meninggal dunia bukan mati dia. Al-mu'minuna la yamutuna bal yuqtalun. Orang Islam tidak mati, tapi pulang kembali ke negeri asal dalam hadis. Aja saya masuk Islam, tinggalkan agama kafir. Renung keilmuan dalam Islam itu masya Allah. Dalam, luas, tinggi, lebar. Kita apa saja kita, orang kafir saja minta Allah kasih. Dan Allah ajarkan kepada kita umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wa sholati innallaha ma'a sabirin. Minta dengan kesabaran. Di waktu mana? Sujud. Jangan minta masih di kantor. Sujud terakhir sholat. Berlama-lamalah untuk meminta kepada Allah. Dan kemarin baru pulang dari Aceh, dari Perlak. Dari Sabang kami menyeberang naik feri. Sabang kami jadwal di Lok Sumawe. Pulang sudah jam 2. Di perjalanan ngantuk saya. Mengantuk berat. Sudah dibangunin istri saya. Bangun pak, bangun, bangun. Kenapa? Dari tadi itu bawa mobil morok. Memang kecapean. Dari Lok Sumawe menuju Perlak itu agak jauh. Jalanannya bypass. Aspal di Aceh itu luas. Jalanan di Aceh itu kelas 1. Jadi yang di Pekanbaru ini baru 3 meter. Pokoknya ketahuan kalau pejabatnya korup, lihat aja jalannya. Infrastrukturnya hancur, udah jangan ditanya. Rotan koruptor semua itu. Melihat satu daerah tidak ada pejabat yang korupsi, lihat infrastrukturnya, jalannya. Jalannya, jalannya. Infrastruktur bagus, insya Allah. Pejabat itu bagus. Pas sampai di Aceh itu dari jarak jauh Lok Sumawe ke Perlak, ngantuk saya masuk ke dalam jurang. Mobil saya tahan cuma 3 batang pisang. Ada siapa-siapa sudah setengah tiga subuh. Waktu jatuh itu teriak istri saya, takbir dia. Saya tidak teriak karena dalam keadaan tidur. Itu peon, kaca spionnya patah itu kemarin. Masuk ke jurang. Begitu masuk miring bagi gua saya bangun. Tawa. Kok bisa di sini kita dia? Iya, dia itu sudah bilang jam bangun bangun. Keluar saya merayap. Masya Allah, dan pintu mobil itu berat sekali. Saya naik ke atas, mobil dia bunyi. Sudah di atas, saya merasa orang kunci saya. Biarkan kau jatuh di situ. Jangan main-main kamu, Pak. Sudah begini, kau masih main-main. Memang jatuh ke olok orang ya. Saya lihat ada ular tadi lewat situ. Dalam keadaan begitu. Cuma bantam pisang 3 yang tahan begitu. Lewat mobil bos. Lewat mobil lain. Mereka heran, mereka turun. Allahu Akbar. Ternyata yang turun ini orang-orang yang kenal saya di YouTube. Coba kalau yang terbalik aku John Bors. Mereka tambah dorong. Apa ini Ustaz? Saya sudah mengantuk saya dari Lok Sumawe jatuh. Miring ke mobil begini. Tarik anak saya dulu, istri saya terakhir. Tidak masuk akal. Sampai yang nonton itu lihat. Aduh, ini harus tunggu pagi. Apa? Ambil skate. Apa? Skate itu. Keren, ambil keren. Keren besok pagi untuk diangkat dari PLN. Sudah enggak usah, enggak usah. Tarik aja. Kalau tarik itu Ustaz terbalik. Enggak, tarik aja. Tarik, kita tarik. Kan sudah banyak orang ini. Para tetangga yang agak jauh rumahnya datang dengan truknya. Tarik. Enggak apa-apa Ustaz. Kalau kita tarik ini, kita tidak Ustaz. Enggak apa-apa Ustaz. Tarik aja. Malaikat pegang di belakang. maksudnya Allah begini. Kita berdoa, kita meminta supaya kita selamat. Tetapi akal dan pikiran kita itu harus sejalan dengan doa kita. Allah sertai kita, kita minta supaya sehat, kita mati bukan, ya sakit. Saya berdoa kemana-mana, berjalan, berdakwah. Sudah 12 tahun saya berdakwah. Jarang yang begitu-begitu, baru semalam itu. Karena memang sudah mengantuk, mengejarkan wali medan besok, paksakan dan mengingat umat yang hadir. Ah, gak tahunya saya sendiri yang jadi pelajaran bagi saya. Oh, memang doa tidak cukup, kecuali dengan ikhtiar. Kita jatuh di jurang. Kali tarik isi saya, anak saya ditarik keluar dari apa itu jendela mobil. Masyarakat sudah terkumpul, ditarik ke depan. Nah, kalau ditarik ke depan, dia pasti logikanya memang jatuh dalam mobil itu terangkat dia, bannya tergantung. Dia hanya bawa nggak terlalu dalam sih, tapi di bawahnya itu tanah keras. Ditarik oleh truk, banyak nggak bisa tarik karena posisi mobil itu dalam keadaan parkir. Bisa gak Ustaz, pindahkan ke netral, karena metik. Pindahkan ke netral, metiknya sudah kena keraskan. Saya untuk mengunjungi umat. Hanya begitu saya bicara. Sekiranya saya goyang sedikit, saya masuk di netral, tarik oleh jemaah dengan truk. Mobil itu dia cap, lecet pun sedikit gak ada. Kasih tahu oleh Allah, kalau mengantuk, tidur. Jadi pelajaran. Akhirnya dari Medan tadi malam sudah sampai di Kandis. Di situ. Sudah deh, dari sini aja lah. Mulai miring-miring mobil. Nah, ya, jadi pelajaran kan, mau masuk lagi. Oh ya, gak akan obat. Lagi di daerah sini, di Kandis dan Binas ini kan, tiap hari pasti ada di situ. Yang muat-muat kayu. Tadi berapa mobil celaka di situ? Ada yang muat kayu itu sampai. Tidak ada mungkin belum diangkut di tengah jalan. Tidak ada. Ini kalau jatuh di daerah Kristen, muncullah ulam pun tiba. Kau sudah cari-cari, sekarang ketemu. Mobil tambah didorong, saya langsung dianiaya. Dan saya memang cari-cari yang begitu. Saya hanya jatuh di daerah saudara Muslim di Aceh, saya angkat pelan-pelan. Di Kendari juga pernah tergantung begitu di jurang, lama juga. Jadi kalau ibu bapak bertanya kendala kami di sana, enggaklah, enggak pernah ada kendala. Apakah pernah dicegat oleh orang kafir? Oh, berapa kali mobil saya itu diganti kacanya, dilempar batu. Apa Ustaz pernah celaka, pernah nabrak orang? Enggak. Satu kali aja orang kafir mau tabrak saya, kasar itu. Dijahit kepalanya 180 benang, apa yang dia bersaksi di rumah sakit? Dan tabrak Ustaz tadi, di dalam mobil saya lihat banyak sekali orang berjubah putih di dalam mobil. Jadi ibu bapak lihat cuma saya, istri dan anak di dalam. Tapi di dalam mobil itu banyak malaikat yang lindungi kami. Alhamdulillah. Di jalan dakwah. Tanya orang Ustaz pernah dianiaya dalam di orang kafir? Enggak ada. Saya enggak suka panas-panasin jemaah. Kalau boleh orang kafir ya sudah begitu resiko. Mati di jalan dakwah. Bukan mati di atas kuburan. Mati di hotel, mati di meja judi, mati sementara korupsi, kita tidak. Mati dalam penjara, kenapa? Korupsi uang negara, enggak. Kami jarang ketemu yang begitu, tapi yang paling banyak kami ketemu makhluk baru halus. Yang tadinya kami tidak tahu, oh begini modelnya kutil anak, oh begini modelnya tuyul, pocong, bahkan baunya setan pun baru saya tahu setelah masuk Islam. Baunya itu seperti kutu busuk. Kalau kita dulu di kampung ada kasur itu, kasur dari kampung. Kampung kan banyak bersarang untuk musuh. Nah, bau setan begitu. Saya pernah cium. Di kafir sana, mana saya tahu baunya begitu. Memang sama-sama setan. Mana pernah ketemu halus-halus begitu. Memang sama-sama halus. Jadi antum yang bukan golongan makhluk halus, janganlah bergaul dengan makhluk. Hindari itu. Tidak ada orang kafir itu baik, tidak ada. Kecuali dia sudah masuk Islam, insya Allah. Nah, begitu dia sudah masuk Islam, hati-hati. Biasanya dia balik serang itu. Ibu bapak, kalau mobil masih pakai rem. Tapi orang yang dari kafir masuk Islam, ibarat mobil tidak ada rem itu. Insya Allah. Asal betul-betul dia dapat hidayah. Jangan masuk Islam cuma karena mau kawin. Nah, ini berat ini. Ini pagi beriman, sore menyangkal. Kami gak bakal berubah. Dari awal saya masuk Islam sampai sekarang tidak pernah berubah. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan organisasi Islam manapun. Saya tidak ada dalam organisasi Islam. Bangan kami untuk Islam, bukan untuk organisasi Islam. Datang. Kemarin ada saudara-saudara FPI mau kawal di Medan, saya bilang, ya, tidak usah pakai kawal. Akibat kawal ini di Jawa sana itu. Dan dilarang, pakai loreng, mari pilih. Lapor, apa? Sudah komandan, apa sudahnya? Komandan sudah kami usir, jadi panggil pendeta. Siap. Ada apa buat pendeta? Hei, Abdullah, ini nasi bungkus, jaga gereja. Siap. Ustaz diusir, pendeta suruh dia jaga. Dikasih nasi bungkus, isinya tai semua itu. Kau makan tai kau. Hah? Bunuh saudara, ustaz, ulama, al-mukarram, ulama muda, pintar, cerdas. Kau goblok pakai baju loreng, kapan kau tamat sekolah? Pakai wing sini lagi, pakai wing. Pakai wing, jangan main-main. Waduh, loreng, baret, diri begini, barang sehat. Ah, kami bela NKRI. Sana, OPM di Papua nunggu kamu. Kalau dia tidak tertutin kamu. Mau diperalat orang kafir untuk mengurus saudara? Muslim. Ini diakibat berorganisasi, dibayar oleh politisi, dibayar oleh otak-otak miring untuk menduduki pangkat jabatan inna lillahi umat Islam yang berdoa. Mari kita berpikir kritis. Kita bukan mau membenci Jokowi, tapi kelihatan sekali memang di resim era beliau ini tidak tenang. Kita saling curiga, kita duduk begini kepala desa sana ngomong Pak Camat aja begini-gini itu pasti nanti dilapor ini kepala desa begini-gini. Gak usah takut-takut yang begitu. Demi untuk anak kita ke depan, Islam yang paling kita pikirkan. Jangan kita diadu domba sesama Muslim. Ini pekerjaan orang kafir yang diadu domba. Orang Islam yang lemah imannya bisa dibayar. Hah? Kadang sudah kiai. Allah. Sampai salah-salah ngomong. Nanti akan ada kabar besar. Datang mobil SMK. Bulan Oktober. Bulan apa kiai? Oktober. Sudah Desember, Januari sekarang. Tidak ada ke mobil. Bohong atau bohong? Nah, makanya orang bilang kiai bagi saya sudah enggak. Ibu bapak saja akui kiai, saya bukan sudah enggak. Kalau kiai sumber beritanya Al-Qur'an dan Al-Hadits. Quran dan Sunnah itu kiai. Bukan ditempel-tempel supaya dapat suara, enggak. Kiai enggak begitu. Saya diajak bapak ibu untuk pilih satu partai, masuk satu partai. Bawa uang sekelompok ini saya tampar muka bapak ibu. Kau mau jual nama saya ini, saya merendah-rendah saya. Walaupun cuma satu ayat yang Allah berikan kepada saya, satu hadis di lidah saya. Lebih mulia hidayah Islam yang Allah berikan kepada saya. Kau bayar-bayar saya sebagai pendakwah untuk memilih satu partai. Merusak, buat adu domba antara sama Muslim, dosanya besar. Akan kita rasakan di akhirat. Mau bermunafik terhadap agama ini, tujuan saya berdakwah tidak lain. Mari kita satukan barisan, insya Allah jaga pemilihan presiden datang supaya kondusif. Kemarin saya datang sepanjang SBY di Robek. Hargai beliau karena beliau ini orang yang sudah pernah menjadi presiden kurang lebih 10 tahun. Ya, walaupun cebong-cebong juga yang punya sepanjang jangan dirobek. Jangan mencari masalah, marilah. Yang Prabowo silakan pilih Prabowo. Yang masih niat untuk pilih Jokowi selamatkan Pak Maruf. Coblos Prabowo. Iya, Bapak Ibu kan pasti dengar saya. Amin ya Robbal. Sama-sama kita berjuang antara hak dan wajib. Tidak usah daya ho. pergi cek, pergi istan, dikasih uang, berapa dikasih? Satu orang 500, mainkan. Ente pakai aja kaosnya, tapi sebentar joget. Dalam dua jari begini, Allah Akbar. Pergi dia, pulang pakai kaos PDIP, pulang pakai kaos merah. Itu yang viral di mana itu? Di YouTube ada yang partai PDIP yang orang Cina bagi-bagi plus. Teman saya itu, ada mas saya di Bogor, mainkan ambil. Begitu dapat jangan pilih, mampus kau kapir. Ambil. Besok ada yang datang sini gelar pintu masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kan assalamualaikumnya enggak pakai tajwid. Assalamualaikum. Karena lidahnya sudah kaku, kawan. Lidahnya sudah kaku. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Itu. Lidahnya sudah kaku. Gelar pintu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Oh ini Pak, ini Pak Haji. Oh, maaf. Baju koko baru beli di pasar sini. Masa Ramayana yang terbakar itu apa itu? Ah, ketahuan benangnya masih ikut. Baru beli, padahal enggak biasa pakai baju koko. Datang ke masjid pura-pura, pakai kopiah. Allahu Akbar. Cuma mencari suara. Oh, maaf, Pak Haji, ini adalah tinggal sembahyang nomor urut 5. Ambil tuh tinggal sembahyang. Tapi ini ada amplop sedikit, ya ambil. Dari partai mana? Oh, partai Gerindra PKS, coblos. Alhamdulillah. Begitu melihat yang penista agama, Allahu Akbar. Siap. Tapi kalau begini masih kurang. Apa aja yang kurang? Ustaz Yahya ajarkan, katanya tisu ini lebih dua lapis lagi. Ah, begitu dia bawa, ambil, bagi. Panggil sekretaris masjid. Panggil yang apa itu? Muajin. Panggil yang cleaning masjid, pembersih masjid. Panggil dia. Ah, ini kamu 10 juta. Kita dapat dari cebong. Besok jangan coblos dia. Mendidik orang, mendidik masyarakat Indonesia jujur. Nabi Muhammad SAW, sidik, jujur, fatona, cerdas, tablik, amanah. Mendapat jabatan amanah, bukan dengan janji-janji. Tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak janji, buktikan kepada masyarakat. Masyarakat menjadi muda dari segala kompetensi, dari segala bentuk realitas hidup. Dan terlibatkanlah negeri ini agar 2019 pemilihan presiden tidak ada orang gila di TPS. Saya takut kalau dia berak nanti jadi lama ada yang ceboh. Nah, jadi aja kita doakan supaya bangsa ini lebih setia, bangsa ini lebih rasional, pikir demi anak cucu kita, negara kita ke depan. Barakallah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu saudara-saudara, terkait dengan biodata saya, perjalanan perjuangan saya, nanti ada buku saya yang berjudul Kebenaran Islamlah yang kami pakai berdakwah ke sana kemari. Bagi yang berminat untuk memiliki buku itu, silakan ambil tapi bayar. Nah, saya tidak terbiasa ceramah itu meminta-minta kepada panitia masjid, tapi kalau sudah disiapkan ya apa boleh buat. Saya merasa saya tahu ini panitia ikhlas atau tidak dari rasa kopi ini. Saya mau coba. Ada serap bahwa ikhlas ini. Tapi kalau tidak ada gula, berarti di pengurus masjid pelit ini memang. Termasuk cebong juga kalau sudah pelit-pelit. Jadi mohon maaf ya, kalau ada cebong, kalau maaf bom. Oh, beginilah cara berdakwahnya kampret. Ya, saya bukan masalah cebong, bukan masalah kampret. Saya lebih senang kalau orang itu jujur. Saya meninggalkan kafir Kristen sana sebagai pendeta, dijamin dari ujung kaki sampai ujung rambut. Saya masuk Islam tidak mau gagal kedua kali. Munafik terhadap agama ini tidak mau saya. Silakan Bapak Ibu. Saya tetap istiqomah di jalan Allah. Mohon doa dari Ibu Bapak supaya jangan nyungsep lagi saya ke jurang. Doakan saya satu saja. Ya Allah, berikan Ustaz Yahya kesehatan untuk berdakwah di jalan. Kalau masih ada besok jadwal lagi, tanggal 24 kami ke Pasada. Apa namanya? Palembang. Tapi kami Palembang tidak bisa pakai mobil. Karena kayaknya mobil ini perlu diperbaiki. Tadi saya sudah lapor orang yang cat. Ini cuma dihantam-hantam dengan cat biasa itu. Makanya masih benjol-benjol mobil. Jadi saya tinggalkan di Pekanbaru karena tanggal 7 saya akan kembali lagi menuju ke Medan. Dan ada jadwal di Sumbar dari tanggal 15 sampai 28 Februari sudah beredar di mana-mana. Ini bukan baru juga banyak tuh jalan sana pokoknya macam-macam. Hanya menang spanduk. Tapi kita tetap berebut hati umat. Silakan kalian kumpul yang elit-elit kumpul semua di sana. Taruh aja besar-besar spanduk di sini. Hah? Taruh aja. Pertarungan antara hak dan batil. Batil katakan batil, hak katakan hak. Kita akan negara ini supaya tidak terjadi apa-apa ke depan. Amin ya Rabbal. Jaga kondusivitas pekan baru dan doakan Indonesia menjadi negara yang badatun taibatun warabbun ghafur, negara yang diberkahi oleh Allah sampai hari malam kiamat kita umat Islam tetap jaya di masa akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. La ilaha illa huwa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dia meminta kita bermunajat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim manazila ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Amin. Abdan syakirin, abdan amin, abdan yuafi ni abah wa tukam mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim bi sultani. Subhanaka la nusallat alayka anta kama asmait ala nafsika wa lakal hamdu hatta kartu. Allahumma habib ilayna al-iman wa zadhir fi qulubina wa karih ilayna al-kufr wa al-fusuq wa lisana wa ij'alna min ar-rasidin. Allahumma tawaffana muslimina wa hibna bis-salihin kayla ghazaya wa lam yaqtulin. Allahumma ta'allam mubihin. اللهم افتح فلا قلوبنا بذكرك وأدلم علينا الإيمان وأسبق علينا من فضلك وتعالى من إبريك صالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يغفرك. Lindungilah kami ya Allah pada malam hari ini dalam pertemuan kami saudara bersaudara, telah memantapkan ikrar kami di hadapan-Mu ya Allah dengan Rasul-Mu di atas pengakuan kalimatullahi kalimat Rasuli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biarlah kami di atas kalimat itu ya Allah sampai kami masuk ke dalam liang lahat. Kalimat itu senantiasa menyertai kami. Kami ingin ya Allah agar agamamu ini menjadi jemaah, agamamu ini hanya tinggal nama di negara ini. Kami yakin, kami percaya, karena begitu banyak umat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negara ini ya Allah, sehingga negara ini menjadi negara yang kaya raya, negara yang diberkahi karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah negara kami ini ya Allah dengan berbagai macam problematika sosial politik yang ada. Marilah Allah mendatangkan keberkahan bagi bangsa ini, pemimpin-pemimpin yang sadar arti kehidupan yang keluarga, arti kehidupan yang memberi kehangatan berwarga negara, arti kehidupan yang menunjukkan bahwa kami adalah makhluk sosial yang berfikir. Kami menjalankan perintah kehidupan dan iman takwa kami turut ketetapan kebenaran firman-Mu dan petunjuk-petunjuk sabda, sikap, akhlak dan moral yang ditampilkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Marga beliau, para sahabatnya Allah dan semua pengikutnya di akhir zaman, Kau tempatkan tempat yang maha mulia, baik yang sudah meninggal dunia, sudah wafat maupun yang masih. Oh, arahkan langkah kaki kami untuk merapati kehidupan di dunia yang fana ini, agar kami berhati-hati, kami tidak bermunafik terhadap agamamu ya Allah, tetapi kami dengan bersinergi, kami dengan segala kemampuan dakwah, kami dengan segala kemampuan pikiran kami, kami dengan segala kemampuan harta kami, bahkan kami dengan segala kemampuan tenaga kami, kami akan memperjuangkan agamamu ini ahyai minhum wa mawat innaka sami'ul qaribul mujibud da'wat rabbana bahlam kasawatil subhanaka faqina ajaban nar rabbana wattub ilaina faqad azaba wa qali zalimin min azlin rabbana innana sami'na munadiya tunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana rabbana faghfir lana dhunubana wa qafi lana sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa'adna ma wa'adtana ala rusulika la tuzigh yawma al qiyamati rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudaraku, musikku berdasarkan